Zakat jenis apakah kita boleh beri kepada budak pondok? Dan banyak manakah perlu diberi kepada mereka? Hai, masalah. Budak pondok. Jadi atas nama sunnah apa dia boleh terima? Macam-macam dia boleh terima. Nah, kalau budak pondok tu miskin, kita terima zakat atas nama miskin. Nah, kalau dia fakir, atas nama fakir. Dan kalau dia tak fakir, tak miskin, dia berhutang tu. Baru ni dia berhutang nak beli kitab, beli tambang bahan Hussein Rabi 300.5. Nah, ha, maka dapat terima zakat atas nama berhutang. Hamba muka tak ada lah. Ngaji pondok, tak? Ha, musafir boleh juga. Dia musafir mari ngaji sini. Kita beri dia 200 riyal buat bekal balik kat ha, boleh juga. Atas nama Sabilillah boleh juga. Taklid mazhab Hanafi dengan Maliki. Atas nama Fi Sabilillah. Tak berkait dengan kerja-kerja akhirat. Fi Sabilillah. Nah, ha, jadi boleh. Ha, cuma nak faham juga budak pondok je boleh. Orang tua pondok boleh juga. Dia kata budak saja. Dia ngaji pondok tapi tua dah. Tak boleh pasal kata budak pondok saja. Dah bukan budak orang tua pun boleh juga. Dah? Ha. Dan tak mesti pondok. Sekolah pun tak apa. Sekolah tu sekolah agama. Dah? Ha. Jika anak saya ngaji pondok boleh tak saya beri dia zakat? Kategori zakat mana yang dia boleh terima dari saya? Kategori Sabilillah. Jangan beri kategori fakir miskin. Sebab bila anak kita fakir miskin, kita wajib nafkah. Orang yang kita wajib nafkah tak sah beri zakat. Ha, beri atas nama Sabilillah. Dah? Makruh rakah teka atau bahu orang nak dapat sah depan. Mau penjelasan, kurang faham. Tak faham lagi sakit mu ni. Orang duduk hari jemaah, mari awal. Mu mari ke dia nak pergi duduk depan. Tak apalah, jangan rakah atau teka orang. Makna tekak ni gini, orang duduk gini, duduk sila. Faham? Sebelah ni ada orang? Ada juga orang. Kita nak pergi ke depan, kita bukalah bau dia, jamah bau biar dia buka gitu. Jangan orang duduk gini, lakuh ke atas ni. Bukan lakuh tekak gini, tak ada orang lakuh tekak. Maksud Nabi lakuh tekak tu kaki akak tinggi dekat dengan bau orang gitu. Nampak? Ha, tu biadak nama dia. Jadi kesok gitu, kita pun lalu. Dah? Haa.